dia datang dengan lindan lindungnya. Dia datang dengan senyum sindungnya. Dia datang dengan senyum manisnya. Dia datang dengan lemah gemalanya. Bagaimana hati tak terkawan? Bagaimana hati tak rindu dendam? Oh derita sungguh menawan. Dia datang dengan lindan lindungnya. Dia datang dengan senyum sindungnya. Dia datang dengan senyum manisnya. Dia datang dengan lemah gemalanya. Siapa tak kasih dan sayang? Hati siapa tak rindu dan dendam? Oh jelita sungguh menawan. Dia datang dengan lenggang lindungnya. Dia datang dengan senyum sindungnya. Dia datang dengan senyum manisnya. Dia datang dengan lemah gemalanya. Jangan engkau menggoda hatiku, jangan engkau meracun jiwaku. Oh derita manis bermanis.